Bila solat ditunaikan dengan baik, sesuai dengan keinginan Quran dan Sunnah, ini langsung Quran yang jamin. Kata Al-Quran, perhatikan, ada isyarat di ayat-ayatnya, setiap doa yang dimohonkan dalam solatnya, sulit bagi Allah untuk menolaknya. Setiap doa yang dimohonkan dalam solatnya, itu cepat dijawabnya. Allah. Bahkan nanti kita akan bahas, kalau lain waktu kita bertemu, ada empat keadaan dalam solat, yang bahkan hadisnya kunci. Sulit bagi Allah menolaknya. Saat berdiri, satu. Dua, saat rukuk. Ketiga, saat sujud. Ini yang diperbanyak. Dan keempat, sesaat sebelum salam. Saya beri contoh satu saja di Quran. Doa seseorang yang saat sholat dalam berdirinya langsung dikabulkan oleh Allah. Yuk kita lihat situasinya dulu. Ada suami istri menikah. Puluhan tahun belum dikaruniai keturunan. Rambut suaminya sudah memutih. Fisiknya sudah lemah. Istrinya secara medis, maaf ibu, divonis monofos dan mandul. Secara klinis mustahil punya keturunan, mustahil. Tapi perhatikan, suaminya langsung berdiri di mihrabnya, menunaikan sholat, memohon kepada Allah. Diabadikan di Quran, surah ketiga, Ali Imran, ayat 38-39. Mari kita lihat ayatnya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrabnya, Nabi Zakaria bangun menunaikan sholat, bermohon kepada Allah Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Dalam salatnya berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba sudah ikhtiar semampu hamba untuk memiliki keturunan. Semua hand up mengatakan tak mungkin. Hamba minta kepada-Mu saja yang tidak ada batasan. Innaka sami'ud du'a, pasti Engkau dengar doa hamba. Tolong garis bawahi dulu ya, ibadah salat itu bukan khusus diturunkan pada Nabi Muhammad dan umatnya saja. Sebelum beliau sudah ada salat. Cuma caranya tidak sesempurna kita sampai sujud dan salam. Ya. Kita menutup dengan sempurna. Dulu sudah ada salat. Ya. Nabi Isa salat. Quran surah 19 Maryam ayat 31. Nabi Musa salat. Ya. Quran misalnya surah Al-Maidah ayat ke-12. Banyak. Semua sudah salat. Ya. Jadi kalau diurut dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihi salam, itu sudah ada salat. Sudah ada. Cuma caranya tidak sesempurna kita. Jadi kalau kita urutkan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murwah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adni bin Adi bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ibrahim alaihi salam bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar bin Nahur bin Abil bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushanah bin Kinan bin Anwas bin Fis bin Adam alaihi salam. Ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam sudah ada salat, cuma syariatnya, caranya berbeda dengan kita. Di sini Nabi Zakaria sedang salat. Apa buktinya? Ayat 39-nya. Perhatikan kalimatnya. Begitu beliau meminta dalam berdirinya, tiba-tiba selesai doanya, salatnya belum selesai, turun malaikat. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tiba-tiba kata Quran, selesai beliau berdoa, belum selesai salatnya, masih berdiri dalam salatnya, langsung turun malaikat. Hurufnya menggunakan fa. Di Quran itu ada fa, ada wawu, ada thumma, itu berbeda. Kalau pakai wawu, misal, Zahaba Muhammadun ila jami'il istiqamah wa Ahmad. Muhammad pergi ke masjid istiqamah dan Ahmad pakai wawu. Itu artinya Muhammad pergi, Ahmad nyusul. Mungkin 5 menit kemudian. Kalau pakai thumma, jaraknya agak jauh. Mungkin 30 menit kemudian. Tapi kalau menggunakan fa, itu harfu 'athfin bila hudud. Huruf pengikat tanpa jeda. Jadi begitu Muhammad pergi, Ahmad pun langsung. Ini begitu Nabi Zakaria bermohon kepada Allah, selesai doanya, malaikat langsung turun tanpa jeda. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya, belum selesai salatnya. Annallaha yubasysyiruka bi Yahya. Hei Zakaria, Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, langsung namanya dari Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim perempuan yang divonis monofus dan mandul, hidup, kata Allah tidak ada batas, lahir dan hidup dia. Berita baiknya, pengabulan doa dalam berdiri ini hadisnya langsung kudsi, sampai masanya kita sekarang itu masih berlaku. Perhatikan, saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah. Saya percepat ujung hadisnya saja. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba saat berdirinya dalam sholat, kemudian dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang hamba ibadah, sholat hamba hanya tujukan kepadamu, dan sekarang hamba punya persoalan, hamba hanya mohonkan kepadamu. Perhatikan jawabannya. Qala Allahu azza wa jalla, saat seorang hamba mengucapkan itu, Allah langsung membalas. Kalimatnya lihat, hadza baini wa baina abdi, ini perjanjian komitmen antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar ibadahnya, benar salatnya, masalah, apa yang kamu minta sekarang apapun saya berikan. Apapun saya berikan. Karena itu ketika saya, Anda, kita mau sholat, itu perintah sholatnya. Perhatikan, diminta sebelum sholat, kita menyusun dulu tuh, punya persoalan apa. Mintakan pertolongannya pada Allah. Al-Baqarah 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu, bila Anda punya persoalan dalam kehidupan, mintakan solusinya pada Allah. Bisabri, ikhtiar dulu dengan sabar. Wassalah, saat sholat mohonkan solusinya. Perintahnya wasta'inu, permintaan kitanya nasta'in. Quran minta wasta'inu, kita jawab iyyaka nasta'in. Pertanyaannya, kenapa sampai hari ini kadang kita meminta barangkali belum ada yang terjawab dari permohonan kita. Bahkan antum tadi duduk di antara dua sujud saja sudah 4 kali. Di antaranya meminta 8 permohonan paling banyak. Rabbighfirli warhamni waj'urni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allah, ya Allah, kalau kami punya dosa, mohon ampuni. Punya salah, maafkan. Rizki terhambat, mohon lancarkan. Allah. Ada yang ganggu, mohon bebaskan. Coba cek, 8 kali diulang-ulang itu. Sakit, tolong sembuhkan. Berapa di antara yang sudah terkabul?